Gus Medal bulan purnama, Muhammad Rasul utama, nyumpingan di negara mulia, nyumpingan kasarerea, kasarerea. Urang super jeng gembira, rek sumping nabi nu mulia, kudu syukur salilana, nyadoakeun kanu kawasa. Bisa dah.